Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan tadi penjelasan Imam Ibnu Battah rahimahullah dari permasalahan yang berbeda padanya antara ahlu sunnah, ahlul athar dengan ahlu ra'yu, ahlul bid'ah. Beliau telah sebutkan tadi beberapa amaliyat fiqhiyah, mengangkat tangan, mengusap khuf, mengangkat tangan dalam sholat, demikian pula mempercepat berbuka, mengakhirkan sahur, mensegerakan pelaksanaan sholat maghrib, termasuk beliau sebutkan sekarang amaliyah juga yang banyak, kalaupun bukan ahlul bidah, tapi banyak dari manusia, bahkan dari muslimin, menyalahi sunnah padanya. Amalan orang yang mereka sadari atau tidak, mereka telah melanggar dan menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang sering terjadi di masyarakat dan perkara yang layaknya dalam hidup berumah tangga mungkin saja itu terjadi. Qala, kata Imam Ibnu Battah, wa minas sunnah liman arada talaqa zaujatihi alla yutalliqaha illa tatliqatan wahidah idza tahurat minal haid wa lam yusibha fi dzalika tuhur. Termasuk dari sunnah, ini dari ajaran sunnah Rasul, bagi seorang suami yang ingin mentalak, menceraikan istrinya, sunnah mengajarkan untuk dia tidak mentalak istrinya, tidak menceraikannya, kecuali satu talak. Satu talak. Itu pun dalam keadaan istrinya suci. Suci dari haid. Dan itu pun yang kedua, tidak dia gauli padanya. Dalam keadaan suci itu dari haidnya, dia tidak berhubungan suami istri, tidak dia jimai istrinya. Tsumma yatrukuha hatta tanqadi iddatuha. Lalu dia biarkan istrinya sampai masa iddahnya berakhir. Fa in talaqaha thalathan fi lafdhin wahid fi tuhrin wahid asabaha fi aw hiya haid faqad talaqaha talaqal bid'ah wa hiya haramun 'alayh. La tahillu lahu abadan hatta tankiha zaujan ghaira fayamutu anha aw yutalliqaha waqad asabaha wa dakhala biha. Adapun jika dia mentalak istrinya 3 kali talak dengan satu lafadz anti talik salasan, kamu anti aku ceraikan talak 3, di masa istrinya suci dan di kala suci itu dia telah menggauli jima dengan istrinya, atau mentalak istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Semua itu berarti dia telah mentalak istrinya talakul bid'ah. Talak bid'ah yang semacam ini. Karena menyalahi sunnah. Tiga kali talak dengan satu lafad. Di masa suci namun sudah dia jima'i. Atau talak itu dikala istrinya sedang haid. Dan dia, si istri, menjadi haram baginya, tidak halal. Sampai menikahi suami lain. Atau meninggal suaminya darinya. Atau menceraikannya. Dengan syarat telah terjadi hubungan di antara keduanya dan duhul telah berduaan dengannya di kamar. Nah, permasalahan ini beliau sebutkan terkait tolak, firaq, perceraian, tasrih. A'adzanallahu wa iyyakum min tatliq zaujat. Semoga Allah melindungi kita semua dari menceraikan istri. Mereka adalah wanita yang Rasul sebutkan kurang akalnya, kurang agamanya. Ada saja permasalahan yang timbul darinya. Ada saja masyakil hayah, masyakil usariyah, zaujiyah. Problem rumah tangga ada saja. Namanya perempuan kurang akal, kurang agamanya, dhaifah, lemah, menuntut suami seorang lelaki lebih bersabar menghadapi semua itu untuk tidak bermudah-mudahan dalam perkara perceraian. Kembali kata Ibnu Battah, termasuk dari sunnah jika memang seorang suami hendak menceraikan istrinya, menceraikan dengan satu talak. Bes. Anti talik. Anti cerai. Tak, aku cerai. Talak tuki. Utalikuki. Ufariquki, kalau bahasa Arabnya. Anti aku firok, aku talak. Nah, tidak sebagaimana juhala dalam menceraikan istrinya karena emosi, karena syaitan yang menguasai dirinya dan hawa nafsunya berlebihan dalam pengucapan. Anti talik adadal hasa. Kamu aku cerai. Berapa cerai? Sejumlah batu-batuan yang ada di muka bumi ini. Kam. Berapa jumlah batu? Ishada, jafa. Anti talik ada dan nujum. Aku cerai kamu. Sejumlah bintang-bintang di langit. Berapa jumlahnya bintang? Ratusan, mungkin ribuan. Semua ini tidak benar dan menyalahi sunnah. Oleh karena itu beliau sebutkan sunnah jika memang dia harus menceraikan, satu, sekali talak, satu talak, agar dia tidak menyesal suatu ketika dia ingin kembali, dia ingin rujuk, ingin membenahi rumah tangganya. Masih terbuka peluang baginya. Tapi kalau sudah kamu tutup, kamu sendiri yang nutup, nggak bisa. Sudah kamu ceraikan sebanyak bintang di langit, bagaimana kamu bisa kembali padanya? Banyaknya orang menyesal ketika dia sudah calling down, sudah dalam keadaan kondusif, sadar, iya ya, kasihan anak-anak, butuh ibunya, ini begini begitu, berpikir mungkin dinasehati, mungkin dia mau rujuk. Tapi kalau sudah dia sebutkan begitu, bagaimana kamu mau merujuk? Nyesel. Pintu sudah kamu tutup sendiri, kamu sendiri yang tutup. Oleh sebab itu, jika memang talak itu harus terjadi dan tidak mungkin dibenahi, tidak mungkin dibenahi dengan cara-cara syar'i yang lain, sekian kesabaran sudah dia lakukan, sementara muasyarah dari istrinya tetap saja jelek, tidak ada ketaatannya kepada suami, membangkang, menyakiti suaminya, nusyuz dari seorang wanita kepada suaminya, kamu benahi, kamu nasihati, kamu sabar, kamu ini semuanya enggak ada guna. Seperti disebutkan akhirud dawa al-kay. Sudah alternatif terakhir, apa boleh buat, kadang harus kay. Kay itu di, kalau dalam pengobatan, ditempelkan di titik-titik tertentu dalam tubuhmu, di pusat-pusat saraf, besi yang dipanaskan yang menganga merah. Sakit memang, dan luka tentunya. Tapi demi kesembuhan, demi kebaikan, disebutkan itu obat terakhir sudah. Dicoba ini enggak bisa, minum obat itu enggak sembuh. Ke dokter sana enggak ada gunanya. Segala alternatif sudah dicoba, dibekam, di ini, di itu, di ini, di itu. Enggak bisa. Sudah orang Arab katakan akhir alternatif ya kayak ini, sudah di nyos. Seringnya biidnillah sembuh. Tapi yang ngeluk meninggalkan luka sepanjang hidupnya enggak akan hilang. Besi menganga, bayangkan ditempelkan di tempat tubuhnya. Ya luka jelek. Ada bekas di tempat-tempat itu. Al-Muhim, itu ungkapan saja menunjukkan jika memang cara-cara yang lain sudah ditempuh, tidak ada guna, tetap seperti itu. Apa boleh buat, kadang talak itu yang menjadi pilihan terakhir. Al-Muhim, jika memang itu harus terjadi, satu talak itu yang sunnah. Disebutkan demikian karena tabiat wanita yang dhaifah, lemah. Karena tabiat wanita yang kurang akal dan kurang agamanya, miskinah. Tidak bisa kamu tuntut untuk sempurna layaknya seorang lelaki. Padahal dalam persaksian saja Allah jadikan satu laki sama persaksiannya dengan dua wanita. Farajulun wamra'atan. Satu rajul, satu lelaki dengan dua wanita. Sebanding persaksian satu laki dengan persaksian dua wanita. Menunjukkan lemahnya mereka, kurangnya akal mereka. Makanya kalau dilihat juga dari kalangan ulama, hampir keseluruhan kalau boleh dikata lelaki. Karena ilmu butuh hafalan, butuh kekuatan pemahaman, butuh kecerdasan tajamnya akal pikiran, jenius, kuatnya istimbat, pengambilan hukum, konsentrasi, jauh dari perasaan, menggunakan perasaan yang ngawur. Nah, ini semua hanya ada pada lelaki. Perempuan sulit dituntut-tuntut itu. Kalaupun ini nanti main perasaannya enggak enak, anu kasihan ini itu. Tumpul kecerdasannya, hafalannya lemah ini itu. Makanya kalaupun ada di kalangan wanita ulama sedikit, bahkan sedikit sekali, jarang didapati. Ummu Darda As-Sughra salah satu dari mereka yang dinikahi oleh Abu Darda. Ummu Darda As-Sughra dari kecil oleh Abu Darda diajak ke majelis ilmu supaya tidak kentara, dipakai burnus. Kamu tahu burnus jubah, tapi yang di belakangnya ada topi untuk menutupi kepala itu. Begini. Sehingga enggak ketahuan kalau itu anak perempuan. Diajak ke majelisnya masyayikh semenjak dia kecil. Dengarkan ilmu, belajar hadis. Walhasil sampai beliau besar dan dia Robibah dibesarkan, bukan anak kandungnya Abu Darda. Mulai kecil dibesarkan, dididik, diajak ngaji ilmu terus sampai beliau dewasa, balik dinikahi oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Hal muhim sedikit di kalangan wanita yang alimah, faqihah, karena sebab-sebab tadi. Oleh karena itu, lelaki yang dituntut untuk lebih bersabar dalam menghadapi kekurangan-kekurangan istrinya. Hanya di dalam Quran Allah sebutkan terkait Rasulnya SAW bagaimana mensikapi istri-istrinya ketika berbuat sesuatu. Wa adharahullahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'radha an ba'd. Sebagiannya disampaikan oleh Rasul, sebagiannya tidak dianggap. Padahal kesemuanya kesalahan. Tetapi enggak semuanya bisa kamu tuntut kepada istrimu. Tentunya dihitung dengan syariat, mana yang tidak bisa ditolerir, mana yang sudah keterlaluan, mana yang itu pun dengan batasan syar'i. Enggak mungkin kamu tuntut semuanya. Kamu dudukkan, anti berkata begini. Apa maksud anti? Kenapa anti berkata begini? Apa maumu? Anti berbuat begini. Kenapa anti lakukan ini? Anti tidak melakukan ini. Kenapa anti tidak melakukan ini? Ya enggak bisa. Dha'ifa, miskina. Lemah dia. Kalau kamu tuntut berarti kamu yang kurang akalmu, karena memposisikan orang yang kurang akalnya seakan dia orang yang sempurna akalnya. Layaknya orang lelaki sesama lelaki bisa kamu tuntut begitu. Kamu kenapa gini? Ini kenapa kalau melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan ini? Ini kenapa begini? Detail, perinci semuanya kamu tuntut bisa orang laki. Perempuan enggak bisa. Makanya sebagian oleh Rasul disampaikan, sebagiannya tidak disampaikan, dianggap tidak ada. Begitulah yang hikmah. Fadariha ta'ish biha. Bermudarohlah dengannya. Dengan itu kamu bisa hidup dengannya. Enggak semua kekurangan atau kesalahan dia bisa kamu tuntut, bisa kamu dudukkan segalanya, enggak mungkin. Mudharah diperlukan. Kamu korbankan sedikit perasaanmu, kamu korbankan sedikit duniamu demi kebaikan rumah tanggamu, demi ini. Perempuan kadang berbicara, berucap kata-kata dengan lisannya yang itu tidak ada dalam hatinya. Karena emosi, karena ini ceprat-ceprot semaunya. Perempuan ma'ruf. Nah, al-muhim itu yang diajarkan kepada mukmin. Sabar. Menghadapi kekurangan-kekurangan istrinya. Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, aku telah mentalak istriku 100 talak. Ini bagaimana menurutmu? Kata Ibnu Abbas, banat bithalas. Istrimu sudah bainunah, lepas darimu dengan 3 talakan. Wa sab'a wa tis'in 'alaik. Adapun yang 97 itu kamu tanggung sendiri dosanya. Karena enggak ada, itu menyalahi sunnah. Dosa kebedaan itu kamu yang tanggung. Itu 100 talak. Kif dengan yang tadi, sejumlah batu kerikil di bumi, sebanyak debu, sebanyak bintang di langit. Padahal terpisah sama sekali bainana kubra. Bainuna kubra cuma 3 talak. Itu pun harus dia nikah dengan laki lain kalau mau kamu nikahi. Lah sisanya, talak yang tidak syar'i semacam ini, tidak sunnah, siapa yang tanggung? Dosanya kamu yang pikul. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Demikian pula ketika Rasulullah SAW mengingkari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, sahabat beliau, anak dari sahabat beliau yang juga sangat beliau cintai, Umar Ibnu Khattab. Ketika Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid, nyalai sunnah, marah Rasulullah mendengar itu. Hingga beliau katakan, ayul abu bi kitabillah wa ana baina dhahranikum. Dipermainkan kitab Allah, ini Quran, sementara aku masih hidup di tengah-tengah kalian. Murhu fal yuraji'ha. Suruh Ibnu Umar rujuk kepada istrinya. Thummal yatrukha hatta tathur. Biarkan sampai istrinya suci. Thumma tahid, thumma tathur. Kemudian haid, kemudian suci lagi. Thumma insyaallah amsaka ba'd. Kemudian setelah itu insyaallah kalau dia mau pertahankan, dia pertahankan, dia pegang sebagai istrinya. Wa insya'a talaqa qabla an yamas. Tapi kalau dia mau menceraikan, ya suruh mencerai dalam keadaan suci dan dia belum menjimainya. Fatilkal iddah lati amarallah antutallaqa lahan nisa. Itulah iddah yang Allah perintahkan para istri dicerai padanya. Menjalani masa iddahnya. Ini dalam firman Allah, dia talak. Ya ayuhal nabiyu idha talaktumun nisa fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Hitung iddahnya mereka. Dengan demikian satu talak itu yang sunnah. Dalam keadaan suci, dalam keadaan belum dia jima'i. Lebih dari tiga talak seseorang bid'ah. Menyalahi sunnah. Mentalak istrinya dalam keadaan suci namun sudah dia jima'i juga bid'ah. Menyalahi apa yang Allah perintah dalam Quran, makanya Rasul marah. Yul'ab bi kitabillah. Dipermainkan kitab Allah. Dari sisi ini, Imam Ibnu Battah memasukkan masalah ini ke dalam kitabnya. Karena ini bid'ah. Karena ini menyalahi Quran. Karena ini menyalahi sunnah Rasul SAW. Dari bab ini. Walaupun dia semula masalah fikih, na'am. Dia semula masalah amaliyat. Tapi karena menyentuh bid'ah, menyentuh perkara yang menyalahi sunnah, makanya beliau sebutkan juga di kitab usul ini, kitab aqaid. Artinya beliau ingin jelaskan bahwa ahlu sunnah dalam bermuamalah juga harus sesuai bimbingan Quran dan sunnah dalam amal perbuatan mereka, dalam muamalahnya. Terutama dalam mu'asyarah zaujiyah, dalam kehidupan berumah tangga, suami istri harus berjalan di atas tuntunan Quran was sunnah. Sehingga terbimbing rumah tangga tersebut. Sebagian orang tidak mau tahu istrinya dituntut taat, istrinya harus begini, harus begitu. Dia sendiri tidak berjalan dengan tuntunan syariat. Dalam mu'asyarah kepada istrinya. Yadribu ahadukum imra'atahu dhorbal amah atau dhorba amati. Thumma innahu la yadri la'allahu yudhaji'uha. Terkadang Rasul sebutkan kalian pukuli. Istri kalian layaknya memukuli budak. Diajar habis-habisan. Mungkin dia tampar, mungkin dia pukul, mungkin dia ini. Belum lagi kata-kata caci makian keluar dari lisannya. Nanti gak lama. Misalnya itu pagi, entah siang, entah sore, entah malamnya. Dia butuh kepada istrinya. Butuh syahwatnya untuk dia lampiaskan. Digaulinya istrinya. Tadi kamu pukuli seperti binatang. Seperti budak. Sekarang kamu membutuhkannya. Kemudian subhanallah isyal uqul. Kadang akal manusia dan perbuatan mereka. Sesuatu yang mengherankan dan aneh. Kalau saja dia mau berpikir, maaf, kadang dikata-katai dengan binatang ya. Apa saja sudah binatang keluar dari lisannya. Sapi kamu, ini binatang-binatang keji yang najis bahkan. Nanti dia gauli, berarti kamu gauli binatang yang najis itu. Dia sendiri tidak memperhatikan syariat Allah, tapi menuntut sang istri harus demikian. Jadilah contoh yang baik buat istrimu. Panutan baginya, qudwah dalam mengamalkan Quran wa sunnah. Begitulah seharusnya seorang lelaki bermuamalah, muasyarah pada istrinya dengan sunnah, tidak menceraikannya di masa haid, tidak menceraikannya di masa suci yang sudah dia jima'i. Kalau dia talak dalam keadaan haid, segera dia rujuk kepadanya, dia pegang sampai suci, lalu haid. Karena jika diketahui dia haid lagi, haid, dia talak, rujuk segera, dia pegang, ternyata suci, ternyata haid lagi, berarti diketahui tidak ada hamil, tidak ada janin dalam rahim istrimu, aman saat itu untuk diceraikan. Dalam perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yang seperti demikian. Satu, hikmahnya talak satu kalaupun sampai si istri itu keluar dari masa iddah masih ada kesempatan untuk kembali dengan akad yang baru tentunya, karena iddahnya sudah selesai 3 haid, dengan mahar yang baru diminta kepada walinya, masih ada kemungkinan terbuka peluang, karena dia hanya mencerai dengan satu talak. Jumhur fuqaha menyebutkan 3 talak teranggap, yakni jatuh, 3. Terlebih kalau itu dibuat gampang-gampangan oleh manusia, digampang-gampangkan, ada apa-apa sedikit-sedikit cerai, cerai sedikit cerai 3, talak 3, aku cerai, bain, begini-begini, perlu dijatuhkan talaknya 3 agar orang tidak mempermainkan masalah talak ini, tidak menggampang-gampangkan. Di dalam perkara ini pula, seorang wanita jika ditalak dalam keadaan semacam itu akan sulit baginya. Akan memadorotkan dia, karena akan lama masa iddahnya. Kalau itu suci, sedang suci dia sudah jima'i, kemudian dia talak. Ada bibit janin dalam rahimnya. Kapan wanita hamil boleh menikah lagi? Iddahnya setelah dia melahirkan janinnya, keumuman perempuan 9 bulan 10 hari. Lama sekali iddahnya. Dia mendzalimi perempuan ini. Kalau kamu sudah enggak senang, ya sudah talak dengan baik dikala dia suci dan kamu belum menjimai. Kamu lepas dengan baik. Sehingga masa iddahnya selesai, baginya Kalau memang dia ingin menikah lagi, diminta orang, dia bisa terima. 3 kali haid, 3 bulan kurang lebih, selesai. Kamu tidak memadorotkan dia. Nah, tapi kalau dalam keadaan suci, kamu sudah tanam bibit dalam rahimnya, dia boleh nikah nanti setelah melahirkan. Zalim kamu padanya. Makanya Allah ingatkan, فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفَ أَوْ سَرِّحُهُنَّ بِمَعْرُوفَ. Kalau kamu pegang, kamu pertahankan sebagai istrimu, pertahankan dengan baik, ma'ruf. Hormati, cintai, sayangi dia, muliakan, cukupi. Kalau memang kamu gak senang, tidak ada kecocokan, lepas juga dengan baik. Jangan kamu zalimi. Jangan kamu timpakan madharat kepadanya. Kamu persulit. Atau dibuat terkatung-katung. Dianggap istri tidak. Tapi dicerai juga enggak, dilepas. Dipersulit. Dan tidak jarang orang seperti itu. Bahkan di antara yang ngaku ngerti ilmu. Bahkan di antara yang menisbatkan dirinya kepada sunnah. Tidak jarang yang melakukan seperti itu. Mendzalimi istrinya. Khalas, lepas dengan baik. Dicerai tidak, di ini tidak, enggak jelas. Mungkin dia ngurus ke KUA, ke kantor urusan agama, diminta suaminya, enggak datang, dipanggil untuk diurus surat cerainya, enggak jelas. Miskinah. Mungkin dia butuh suami untuk melindungi dirinya dan lain sebagainya, yang lebih baik dari kamu mungkin. Kamu awal datang kepada dia dengan baik. Kamu minta kepada keluarganya dengan terhormat, dengan baik-baik. Kalau ada sesuatu yang tidak ini, kembalikan pula dengan baik-baik. Dengan cara yang terhormat pula. Demikian syariat mengajarkan timbal balik. Kamu pertahankan, ya pertahankan dengan baik. Kamu masih butuh dia, kamu masih sayang kepadanya, masih cinta, ya perlakukan layaknya istri, kamu hormati, kamu sayangi, kamu cukupi hajatnya. Nah, atau serihuhun, kalau memang tidak, lepas dengan cara baik pula, bima'ruf, dengan yang ma'ruf. Wala dharar wala dhirar, tidak memadorotkan dirimu, kamu pula jangan memadorotkan dia sebagai istrimu. Karena sebagian orang hanya karena pelampiasan nafsu dan emosi, dendam, biar tahu rasa dia, terkatung-katung gitu, kuapok, biar begini. Syaitan, subhanallah. Ishadal kalam. Gak adil kamu. Zalim kamu. Sebagian yang lain tidak boleh diharamkan dari anaknya. Gak boleh ketemu anaknya. Anaknya diambil abahnya. Atau sebaliknya. Terjadi di masyarakat. Diharamkan sama sekali. Tidak boleh ketemu. Bagaimana perasaan seorang ibu. Kamu pisahkan dari anak kandungnya. Enggak boleh ketemu, rindunya setengah mati. Dosa kamu. Ittaqullah. Finnisa. Takuti Allah SWT. Hanya dalam hadis Rasulullah katakan uharriju fi haqqidh dha'ifain al-mar'ah wal yatim. Aku beratkan haraj tentang haknya 2 orang yang lemah. Perempuan, istri, dan anak yatim. Keduanya lemah. Anak yatim kamu tahu. Enggak ada orang tuanya. Kalau dia punya orang tua, ada yang melindungi, ada yang jaga, jangan sampai macam-macam sama anak ini kamu mau nipu, misalnya. Mau membawa lari uangnya, dikejar sama kamu sama bapaknya, akan dituntut, kembalikan. Begini, begini, ada yang melindungi. Nah kalau itu anak yatim, siapa yang mau peduli dengan dia? Siapa yang melindungi hak-haknya? Kalau orang tidak takut kepada Allah dengan mudah dan semaunya memperlakukan anak yatim itu. Yang kedua perempuan, sama. Kamu sudah ambil dari rumahnya, kamu bawa keluar kota, keluar pulau, entah keluar negeri bersamamu. Tidak ada sanak kadang di kota itu bersamamu, tidak ada keluarga dia, tidak ada yang melindungi dia. Mau kamu apakan dia? Kamu hajar, kamu tendang, kamu pukul, kamu caci maki, kamu apakan? Mau kemana dia? Miskinah. Lemah. Dha'ifah. Dia lari, tahu itu haram, gak boleh keluar rumah. Makanya Rasulullah sebutkan, fa innam ma hunna awanin indakum. Perempuan itu awan. Awan itu jamaknya aniyah. Tawanan. Layaknya tawanan perang itu yang ditawan. Bagaimana nasibnya tergantung yang menawan. Kalau yang menawan baik, ya selamat ini tawanan. Dikasih makan, dikasih tempat tinggal yang layak. Iya. Dikasih baju, pakaian yang wajar, dan seterusnya. Dihormati. Layaknya tawanan, tidak disengsara, tidak disia-siakan. Tapi celaka dia kalau yang menawan ini kejem, jahat. Mau kasih makan lu nasi basi misalnya, nasi sisa. Tidur semua umur di lantai sana ini. Sengsara dia terus. Seperti itulah istri kamu di tanganmu. Awan endakum. Istrimu itu bagaikan tawanan di kamu. Kamu lakukan seperti apa tergantung suaminya. Di sisi lain memang suami dalam syariat dijadikan sebagai sayyid. Sayyid itu tuan yang memiliki, yang berkuasa. Makanya terkait kisah Nabi Yusuf kita tahu bagaimana ketika Nabi Yusuf lari dari kamar si perempuan itu, kemudian membuka pintu, Allah katakan wa alfaya sayyidaha ladal bab. Keduanya mendapati sayyidaha, yakni zaujuha, suaminya, suami si wanita ini ada di pintu. Allah sebutkan sayyidaha karena emang suami adalah tuan. Seperti majikan, penguasa, pemimpin atas istrinya. Ummu Darda tadi, As-Sughra, yang diajak belajar setelah dinikahi Abu Darda, kalau meriwayatkan hadis dari Abu Darda seperti di Sahih Muslim ada riwayat beliau, beliau katakan haddatsani sayyidi. Ini menyampaikan kepadaku hadis ini sayyidi, tuanku. Ini suamiku, Abu Darda. Memang demikian. Lelaki itu dijadikan sayyid, su'dad. Padanya kepemimpinan, kekuasaan. Tapi hendaknya itu dihiasi dengan akhlak, dengan muasyarah, bil ma'ruf. Dan Rasul jadikan itu pertanda keimanan seseorang. Di mana beliau sebutkan akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaikum. Mukmin yang tersempurna imannya, yang terbaik akhlaknya, dan di antara kalian yang terbaik adalah yang terbaik dalam muamalahnya kepada istrinya. Semakin baik bermuasyarah kepada istrinya, semakin baik di antara yang lainnya, dan itu pertanda kebaikan imannya, kesempurnaan imannya. Jika kamu baik kepada orang lain, jika kamu baik kepada temanmu, maka yang jauh lebih berhak mendapat kebaikanmu adalah istrimu. Dia orang yang paling berhak untuk mendapat kebaikan dan kemakrufanmu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad waffaqanallah lima yuhibu arda wa salatu wassalam ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.